Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ta'ala. Ikhwan fillah, rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, kajian kita di Tauhid karya Imam Muzaddi Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman Al-Najdi Al-Tamimi rahimahullah. Kita masuk pada bab yang ke-6, bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Masih ada dua dalil, satu dari ayat dan satu hadis yang disebutkan oleh Al-Muhandir pada bab ini. InsyaAllah ta'ala pada bab ini kita akan selesaikan. Baik, khawatir kita na'udzubillah Allah sebelum kita lanjut. Sudah lama tidak menghafal. Kita hafal dulu matanya. Siapa yang bisa menghafal bab Fakhlu Tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub? Bab Fakhlu Tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Siapa yang bisa? Bab Fakhlu Tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Ayat Abu Aisyah bisa kau tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Siapa? Bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Ubaidullah. Man haqqaqa tauhida إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَالَّذِينَ Allah Ta'ala akan berikutnya bab yang keempat, babul khawfi minasyirk, dan bab yang kelima, bab ad-du'a'i ila syahadati an la ilaha illallah. Baik, ayat yang terakhir kita sebutkan pada bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Baik. Ayat ini disebutkan oleh al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada bab ini untuk menjelaskan makna tauhid. Jadi ayat ini disebutkan oleh beliau untuk menjelaskan makna atau tafsir dari tauhid. Ittakhadhu ahbarahum, mereka telah menjadikan ahbarahum, mereka telah menjadikan ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai sembahan selain Allah. Mereka telah menjadikan ya ulama mereka dan ahli ibadahnya mereka sebagai sembahan selain Allah. Siapa yang dimaksud mereka di sini? Mereka yang menjadikan ulama kemudian ahli ibadahnya sebagai sembahan selain Allah. Siapa yang dimaksud mereka dalam ayat? Ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasara. Nah, ya, bagaimana bentuk penyembahan mereka? Bagaimana bentuk penyembahan mereka kepada ulamanya dan kepada ahli ibadahnya, pendetanya? Bagaimana bentuk ahli penyembahan mereka kepada pendetanya atau ulamanya atau ahli ibadahnya? Apakah mereka sujud, menyembelih, kemudian bernazar, berdoa, atau bagaimana? Baik. Mereka telah mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ewa. Dan Ya. Siapa yang mengharapkan? Ayo. Terus pendetanya menghalalkan apa yang Allah haramkan, terus siapa yang mengikuti? Baik, ha? Siapa yang mengikuti? Baik, ahsan. Jadi mereka ketika yang ulamanya dan ahli ibadahnya menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, maka pengikutnya ikut-ikutan. Pengikutnya ikut-ikutan, mengikuti ulamanya, mengikuti apa kata ulamanya, mengikuti apa kata pendetanya. Walaupun mereka tahu bahwa itu salah, walaupun mereka tahu bahwa itu halal, kemudian pendetanya mengharamkan, tapi mereka taklid kepada apa? Taklid kepada pendetanya. Maka ini bentuk seperti ini, mengikuti ulama tertentu atau mengikuti ahli ibadah tertentu dalam perkara al-halal wal-haram, dalam keadaan dia tahu bahwa itu salah, dia ikuti, maka ini terhitung beribadah kepadanya. Ini terhitung beribadah kepada pendeta itu atau beribadah kepada ulama itu, dan dia telah melakukan kesyirikan. Ya, maka makna tauhid dari ayat itu, kalau begitu setelah kita memahami makna ayat dan siapa yang dimaksud dalam ayat, maka apa makna tauhid, apa tafsir tauhid dari ayat ini? Kalau begitu tauhid itu bagaimana dari ayat tersebut? Hah? Baik, jadi tauhid itu adalah tidak boleh mentaati dalam perkara al-halal wal-haram kecuali hanya taat kepada Allah. Siapa yang mentaati makhluk dalam menetapkan perkara al-halal wal-haram, maka dia telah beribadah kepadanya dan bukan tauhid seperti itu. Paham ya? Jadi makna tauhid adalah dari ayat tadi bahwasanya tidak boleh ditaati kecuali hanyalah Allah dalam perkara al-halal wal-haram. Maka barang siapa yang mentaati makhluk dalam menetapkan al-halal wal-haram, maka dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi jangan aku pahami bahwa nanti dikatakan menyembah itu kalau datang ke kubur, banyak jenis-jenis kesyirikan itu, banyak macamnya. Baik, kita lanjut. Berikutnya kata al-muallif rahimahullah, wa qawluhu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب الله سبحانه وتعالى berfirman, di antara manusia atau sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, di antara manusia atau sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah. Siapa yang dimaksud manusia di sini? Sebagian manusia. Sebagian manusia yang dimaksud dalam ayat adalah orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin. Jadi sebagian orang-orang musyrikin dulu ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Baik. menjadikan Allah sebagai tandingan, menjadikan selain Allah sebagai tandingan, tandingan bagi Allah, dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada orang itu. Dia cinta kepada Allah, dia juga cinta kepada orang itu. Dia berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada orang itu. Nah, itu namanya tandingan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari orang-orang musyrikin ada yang menjadikan makhluk sebagai tandingan bagi Allah. Paham ya? Baik. Dan menjadikan makhluk sebagai tandingan bagi Allah dilarang dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Dan janganlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan untuk Allah suatu tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahuinya. Dalam keadaan kalian tahu hal tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, ketika Nabi ditanya sahabat Abdullah bin Mas'ud, ayyu dzambi akbar, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Maka apa jawabannya Nabi? Nabi menyebutkan tiga dosa besar. Dan Nabi mengawali dengan antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar kata Nabi adalah kamu menjadikan untuk Allah suatu tandingan. Kamu menjadikan, mengangkat suatu makhluk sebagai tandingan bagi Allah dalam keadaan yang telah menciptakan kamu adalah Allah, bukan tandingan itu. Baik. Kemudian Nabi ditanya, "Tsumma ayyun?" Setelah itu dosa apa lagi? Nabi menyebutkan yang kedua, "Antaqtula waladaka khasyyata an ya'kula ma'aka." Kamu membunuh putramu sendiri. Kamu membunuh anak kandungmu sendiri. Kenapa dibunuh? Karena takut putranya ikut makan bersamanya. Takut tidak bisa membiayainya. Takut tidak bisa memberi makan kepadanya. Maka dibunuhlah putra kandungnya sendiri. Luar biasa ini dosa. Ya? Ya. Pertama membunuh itu dosa. Dan dosanya besar. Apalagi membunuh disertai dengan keyakinan yang batin. Membunuh disertai dengan apa? Keyakinan bahwa seakan-akan dialah yang memberi rezeki, bukan Allah. Maka semakin besar dosanya. Tetapi ketika Nabi ditanya dosa apa yang paling besar, apa yang pertama kali Nabi sebutkan? Menjadikan tandingan bagi Allah dalam keadaan Allah yang telah menciptakan dia. Ternyata menjadikan tandingan bagi Allah itu jauh lebih besar dosanya daripada membunuh anak sendiri disertai dengan akidah yang batil. Kemudian Nabi ditanya, "Tsumma ayyun?" Setelah itu dosa apa lagi? Apa jawabannya Nabi? "An tuzaniya bi halilati dzalika." Kamu berzina. Kamu berzina. Siapa yang dizinahi? Istri tetangga. Yang dizinahi adalah istri tetangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya, la ayyazunir rajul bi asri niswatin aysar lahu min ayyazia bi ra'ati jarihi. Seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan dosanya daripada yang menzinahi satu wanita tapi istri tetangganya. Berzina itu dosa besar. 10 wanita yang dizinahi itu lebih ringan daripada satu tapi istri tetangga. Luar biasa. Tapi coba perhatikan di mana urutan dosa ini. Urutan ketiga. Urutan pertama menjadikan tandingan bagi Allah. Urutan yang kedua membunuh putra sendiri disertai dengan akidah yang batil. Kemudian yang ketiga berzina dengan istri tetangga. Menunjukkan apa? Yang pertama itu peringkatnya luar biasa. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat, di antara manusia, sebagian manusia ada yang menjadikan tandingan bagi Allah. Bagaimana bentuk mereka? Bagaimana bentuk mereka menjadikan tandingan bagi Allah? Kata Allah, yuhibbunahu. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu. Mereka mencintai makhluk itu yang dijadikan tandingan bagi Allah. Kahubbillah. Seperti dia mencintai Allah. Dia cinta kepada Allah, tapi dia juga cinta kepada tandingannya Allah itu. Itulah perbuatan musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang musyrikin itu cinta kepada sembahan-sembahan mereka sebagaimana mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menyamakan cintanya Allah, cintanya kepada Allah dan cintanya kepada sembahan mereka. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, yang bukan musyrik, adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, mereka itu lebih hebat kecintaannya kepada Allah. Mereka itu lebih hebat, lebih luar biasa cintanya kepada Allah daripada cintanya orang-orang musyrikin tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwani fi din, azzaqullah. Ini ayat yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah pada bab ini. Bab tafsir at-tauhid, penjelasan tentang tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Ikhwani fi din, azzaqullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita bahwa orang-orang musyrikin itu mereka cinta kepada, ya, jadi kalimat yuhibbuna ka hubbillah, mereka cinta kepada sembahannya sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Ini ada dua penafsiran ulama, ya. Ada dua penafsiran tentang makna ayat ini di kalangan ulama, tapi saya harus sebutkan yang benarnya. Baik. Yang benar, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, bahwa makna ayat yuhibbunahu kahubbillah, mereka cinta, orang-orang musyrikin cinta, mereka cinta kepada sembahan-sembahannya seperti cintanya mereka kepada Allah, itu maknanya. Ya, mereka cinta kepada sembahan-sembahannya sebagaimana atau seperti mereka cinta kepada Allah. Itu maknanya ayat. Ya, jelas ya. Walladzina amanu, adapun orang yang beriman, mereka itu cinta kepada Allah. Tidak sama cintanya orang-orang musyrikin tadi kepada Allah. Tidak sama. Bagaimana cintanya orang-orang beriman? Cintanya mereka murni hanya untuk Allah. Paham ya? Bisa dipahami sini? Itu maknanya ayat. Baik. Itu makna ayat yang disebutkan oleh ahli tafsir. Ya, dan itu yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada tafsir yang lain. Nah, ada tafsir yang lain. Baik. Ikhwani fi din, azzakumullah. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan antara bentuk cinta syirik dengan cinta tauhid. Kan begitu? Allah menyebutkan bagaimana cinta orang-orang yang musyrik dan cintanya orang-orang yang bertauhid. Dalam ayat ini disebutkan dua jenis cinta. Cinta orang-orang musyrik dan cinta orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan dari sini kita bisa menghukumi bahwa yang mana cinta yang terlarang, yang mana cinta yang dibolehkan, bahkan dianjurkan, bahkan diwajibkan. Cinta yang dilarang seperti cintanya orang musyrikin. Bagaimana cintanya mereka? Mereka cinta kepada makhluk yang mereka sembah, mereka pun cinta kepada Allah. Jadi apa? 50-50 cinta. Nah, cinta seperti ini, jamaah sekalian, itu adalah cinta syirik. Karena ini cintanya orang musyrikin. Terus yang mana cinta yang benar? Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, yang bertauhid, cintanya mereka kepada Allah asyaddu hubban lillah, mengalahkan cintanya, lebih dahsyat cintanya daripada cintanya orang musyrik kepada Allah. Bagaimana cintanya orang musyrik kepada Allah? Setengah saja, kan begitu. Setengahnya kemana? Setengahnya ke sembahan mereka. Adapun orang yang beriman, cintanya pun, itu maksudnya. Cintanya orang beriman murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah cinta al-muwahidin, cintanya orang bertauhid. Nah, segala kecintaannya diserahkan hanya kepada Allah. Adapun orang musyrik, cintanya terbagi. Dibaham ya? Baik. Ikhwan fillah azakumullah. Kalau kita melihat tadi cintanya orang musyrik, ya, bagaimana tadi cinta kesyirikan? Hah? Setengahnya untuk Allah, setengahnya untuk makhluk. Ini cinta apa? Cinta syirik. Nah, kalau seperti itu saja dikatakan cinta syirik, bagaimana dengan orang yang cintanya lebih besar kepada makhluk daripada Allah? Ini tadi sama ya. Sekarang ada orang cintanya kepada makhluk lebih besar daripada cintanya kepada Allah. Dan lebih jelek lagi kalau ada orang yang memang hanya cinta kepada makhluk, tidak cinta kepada Allah. Ya, kira-kira bagaimana? Tidak tahu kalau ada mungkin di atasnya syirik, itulah yang kedudukannya. Sedangkan menyamakan saja cinta antara Allah dengan makhluk itu sudah syirik. Apalagi kalau cintanya kepada makhluk lebih besar daripada cintanya kepada Allah. Apalagi kalau memang dia tidak cinta kepada Allah, cintanya hanya kepada makhluk. Dan ini terjadi. Banyak terjadi di sekitar kita, ikhwan fillah. Banyak terjadi. Lebih besar cintanya kepada makhluk daripada cintanya kepada Allah. Contoh, ya, ada orang, ya, contoh saya kasih contoh ya, dia mencuri dia. Kamu curi barang tidak? Bersumpah kamu. Bersumpah kamu dengan menyebut nama Allah. Dia akan berkata, saya bersumpah atas nama Allah, saya tidak curi. Padahal dia apa? Dia curi itu barang. Tidak takut dia berdusta dengan menyebut nama Allah, tidak takut. Tapi ketika disuruh, coba kamu bersumpah dengan namanya Syekh Yusuf. Dengan namanya siapa? Wali Songo misalnya. Kamu curi atau tidak? Dia mengatakan, demi Wali Songo, saya curi. Takut, kenapa takut kan? Kalau disebut namanya Wali Songo ini, bahaya nanti. Kalau kita dusta. Ini yang tidak maksud ya. Ini salah satu tanda bahwa cintanya. Ya, cintanya kepada Wali Songo, pengagungannya kepada Wali Songo, lebih besar daripada pengagungannya kepada Allah. Dibaham ya? Baik. Ini ada kenyataan-kenyataan yang terjadi di kalangan kita. Ada orang ketika datang ke Mekah, ya, misalnya ya, dia lebih cinta datang ke kuburannya Nabi daripada ke Baitullah. Terjadi atau tidak? Terjadi. Dia akan rela berdesak-desakan demi untuk mendatangi kuburannya Nabi. Sebagai apa? Kecintaan saya kepada Nabi. Tapi ketika disuruh tawaf, kemana dia? Dia memilih tempat yang paling aman. Iya, kenapa? Karena cintanya kepada Nabi lebih besar daripada cintanya kepada Baitullah yang merupakan naam simbol kaum muslimin. Kan begitu. Ada orang ya, kalau untuk membangun kuburannya wali, rela dia mengeluarkan biaya besar. Rela dia. Bahkan mungkin dia mengatakan, saya sendiri yang bangun kuburannya wali ini. Mungkin dia tidak ada uang, dia akan berusaha cari pinjaman. Kenapa? Karena dia menyatakan, saya cinta kepada wali-walinya Allah. Tapi ketika disuruh menyumbang untuk masjid yang merupakan rumahnya Allah, yang jelas-jelas ibadah yang besar, kira-kira bagaimana dia keadaannya? Kira-kira bagaimana itu dia? Tidak ada uang. Sudah cukup pakai bangun kuburannya wali itu. Sawari itu. Ya? Itu contoh. Contoh yang nyata di sekitar kita, bagaimana manusia lebih mengagungkan selain Allah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Lebih mengagungkan, lebih cinta kepada perkara-perkara dunia. Ada lagi lebih cinta kepada perkara dunia daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka ayat ini ikhwani fiddin, azakumullah, menjelaskan kepada kita bagaimana cinta yang terpuji dan bagaimana cinta yang terlarang. Naam. Ya. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu lebih dahsyat kecintaannya kepada Allah daripada cintanya orang musyrikin kepada Allah. Kenapa lebih dahsyat? Karena mereka murni cintanya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan bahwa na'am padanlah ayatul kalimah ala anna min tafsir la ilaha illallah wa tafsir tauhid ifradullah bil mahabbah. Maka kata beliau, maka ayat ini menunjukkan bahwa ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa sesungguhnya di antara tafsir la ilaha illallah, tafsir tauhid, ya, kita kan bahwa tafsir tauhid, ya. Jadi apa? Dari ayat itu kita bisa simpulkan bahwa tafsir tauhid, makna tauhid, makna la ilaha illallah adalah ifradullah bil mahabbah, mengesahkan Allah dalam masalah cinta. Ya, mencintai hanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa an la yuhabba ma'ahu ghayruhu. Naam. Dan baik, dan tidak boleh dicintai Allah subhanahu wa ta'ala bersama juga dicintai yang lainnya, bersama juga dicintai yang lainnya. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, hafizahullah ta'ala, baik, kemudian ikhwani fillah azzaqullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid syarah kitab Tauhid, kata beliau, wal mahabbatu anwa', cinta itu ada beberapa macam. Beliau akan menjelaskan kepada kita mana cinta yang boleh, mana cinta yang terlarang. Kata beliau, wal haqq wal mahabbatu anwa', cinta itu ada beberapa macam. Yang pertama kata beliau, al-mahabbatu lillah, cinta karena Allah, cinta sesuatu karena Allah. Yang mencintai sesuatu kenapa? Karena Allah cinta kepadanya. Yang mencintai sesuatu karena Allah menyukainya, makanya pun mencintainya. Paham ya? Ini yang pertama. Wahada la tunafi tauhid. Dan ini cinta yang seperti ini tidak menafikan tauhid. Tidak menafikan tauhid. Bal hiya min kamalihi. Bahkan itu adalah bentuk kesempurnaan tauhid. Bentuk apa? Sempurnanya tauhidnya. Apa tadi ketika dia mencintai sesuatu karena Allah? Mencintai sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini kata beliau termasuk min kamalihi tauhid, min kamali tauhid. Fa awsatu al-iman, maka kata beliau ikatan iman yang paling kokoh, yang paling kuat adalah al-hubbu fillah, mencintai sesuatu karena Allah, wal-bughdhu fillah, dan membenci sesuatu karena Allah. Baik. Kemudian kata beliau, wal-mahabbatu lillah, dan mencintai sesuatu karena Allah, itu adalah, gambarannya bagaimana? Adalah, kata beliau, antuhibba hadha syaih, kamu mencintai sesuatu ini. Kenapa kamu cintai? Li'anna allaha yuhibbuhu, karena Allah mencintainya. Karena Allah mencintainya. Sawa'un kana syakhsa, sama saja apakah yang kamu cintai itu orang. Ada orang kamu cintai. Kenapa kamu cintai dia? Karena Allah. Kenapa kamu cintai dia? Karena dia orang soleh. Kenapa kamu cintai dia? Karena dia ulama. Kenapa kamu cintai dia? Karena dia pembawa dari Rasulullah. Kenapa kamu cintai dia? Karena dia wanita yang soleha. Kenapa kamu cintai dia? Seterusnya. Cintanya karena Allah. Dia apa? Dia cinta sesuatu itu karena Allah mencintai itu. Maka apa kata beliau? Cinta yang seperti ini adalah termasuk penyempurna tauhid. Dan dia adalah ikatan iman yang paling kokoh. Orang yang seperti itu keadaannya menunjukkan imannya kuat. Kenapa? Dia mencintai seseorang karena Allah. Karena ada orang cinta kepada orang bukan karena Allah. Karena apa? Karena dunianya, karena hartanya, karena jabatannya, karena kekayaannya, dan seterusnya. Dipahami? Baik. Maka cinta yang apa yang menunjukkan kuatnya iman seseorang, maka dia mencintai sesuatu karena Allah. Atau amalan, kata beliau, atau berupa amalan. Ada amalan yang dia suka, dia cinta amalan itu, dia suka lakukan. Kenapa? Karena Allah suka amalan itu. Ya, Allah suka amal itu. Nah, kemudian wahada min tamami tauhid, kata beliau, dan ini yang pertama ini termasuk kesempurnaan tauhidnya seseorang. Ini termasuk kesempurnaan tauhid. Yang kedua, al-mahabbatu tabi'iyah, cinta secara tabiat. Tabiatnya dia sebagai manusia cinta kepada sesuatu, cinta tabiat. Ya. Allati la yu'athiruha al-mar'u 'ala mahabbatillah. Yang mana cinta tabiatnya ini, perhatikan, cinta tabiatnya ini tidak mempengaruhi seseorang tersebut, tidak berpengaruh terhadap kecintaannya kepada Allah. Tidak mempengaruhi cintanya kepada Allah. Cinta tabiatnya itu tidak mempengaruhi cintanya kepada Allah. Ini yang kedua. Fahadihi la tunafi mahabbatallah. Maka yang seperti ini juga tidak menafikan cintanya kepada Allah. Artinya tidak merusak cintanya kepada Allah. Bagus juga. Dengan syarat apa? Selama cintanya cinta tabiatnya itu tidak apa? Tidak mempengaruhi cintanya kepada Allah. Seperti apa contohnya kata beliau? Kama habban zaujah. Seperti cinta kepada istri. Iya kan? Kita cinta kepada istri, tabiat kita tahu bagaimana? Tabiat kita. Pasti tabiat kita suka kepada istri kita. Iya. Nah, maka cinta kita kepada istri itu tidak merusak tauhid, tidak mengurangi tauhid kita. Selama apa? Selama cintanya kita kepada istri tidak mempengaruhi cinta kita kepada Allah. Paham? Karena banyak orang karena terlalu cinta kepada istrinya, akhirnya banyak pelanggaran-pelanggaran, ya, yang dia terjang demi membuktikan cintanya kepada sang kekasihnya. Iya kan? Maka kalau cinta tabiat ini sampai kemudian mempengaruhi cintanya kepada Allah, ini yang merusak. Tapi selama tidak mempengaruhi, maka tidak mengapa. Ya. Ada orang punya istri. Ya. Nah, ketika dilihat suaminya istiqomah dengan sunnah, berjenggot, berjubah, antar, apa kata istrinya? Cukur-cukur meja jamu bapak. Tidak gagak ini. Kayak kambing ini. Masih bagus kalimat-kalimatnya. Pertama sih. Besok-besok tidak dipeduli. Kenapa begitu? Kenapa jenggotnya belum dicukur? Seperti kok itu artis di televisi ya? Tidak ada jenggotnya. Gagak orangnya. Nah, kalau kau tidak mau, maka tidak bisa. Karena istrinya terlalu cantik, kalau dia cintai, maka apa yang dia lakukan? Dia pun korbankan jenggotnya demi cintanya kepada istri. Inilah yang dimaksud. Cintanya kepada, cinta tabiat itu akhirnya apa? Mempengaruhi cintanya kepada Allah. Dan ini banyak terjadi. Ya, banyak terjadi. Gara-gara terlalu cinta kepada istri, dikorbankan dakwah. Dan ini terjadi pada beberapa orang-orang yang berilmu. Istrinya jelas-jelas menyimpang, jelas-jelas berpemahaman Syiah, berpemahaman Sufi. Dia tahu itu salah, tapi terlalu cantik istri, terlena dengan kecantikan, terlena dengan keindahan, akhirnya dipilih istri daripada agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nas'alullah selama wal'afi. Ini terjadi. Bukan cerita biasa. Bukan cerita di karang-karang. Terjadi. Inilah yang dimaksud. Cinta tabiat. Boleh saja. Tetapi kapan cintanya itu kemudian mempengaruhi cintanya kepada Allah. Maka ini yang bermasalah. Baik. Kata begini. Kama habban zaujah. Seperti cintanya kepada istri. Wal walad kepada anak, wal mal kepada harta. Kepada harta. Sudah lama bergelut dalam riba. Diberikan nasihat. Diberikan ancaman bahaya perkara riba itu. Dan diberikan dalil-dalil tentang kemuliaan, keutamaan bagi orang yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintainya kalau dia meninggalkan sesuatu karena Allah. Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Sudah disampaikan siang malam dalil-dalil. Tapi apa dia pikir? Dia lebih cinta kepada harta itu. Lebih cinta dia kepada keuntungan-keuntungan dunia. Daripada keuntungan yang Allah tawarkan kepadanya. Ketika dia meninggalkan perkara yang haram. Maka cinta yang asalnya tabiat cinta kepada harta boleh. Kita suka kepada harta boleh saja. Tidak terlarang. Kita suka dengan harta. Ya. Tidak terlarang. Nah. Tetapi ketika cinta kita kepada harta mempengaruhi cinta kita kepada Allah. Maka itu yang bisa mengurangi tauhid kita. Atau bahkan bisa merusak tauhid kita. Akan datang nanti bab tersendiri. Bab minasyirki iradatul insani bi'amalihi dunya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab ini akan datang nanti, termasuk syirik seorang menginginkan dunia ketika dia beramal. Yang dia inginkan apa ketika beramal, bekerja dunia. Ya. Baik, kemudian ya. Wa li hadza lamma su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahabbu an-nasi ilaika. Oleh karena itu, dalil yang menunjukkan boleh saja cinta tabiat. Dalil yang ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhu, ya, ketika Nabi ditanya, "Man ahabbu an-nasi ilaik?" Siapakah manusia yang paling kamu cintai? Siapa manusia yang paling kamu cintai? Apa jawabannya Nabi? Aisyah. Manusia yang paling saya cintai adalah Aisyah. Ini jawabannya Nabi. Aisyah. Maka sungguh, ya, sungguh terlaknat mereka orang-orang yang mengatakan Aisyah itu sebagai pezina. Ya, sebagai tanduk setan dan seterusnya dari ucapan-ucapan orang Syiah Rafidhah. Kata Nabi, Aisyah yang paling saya cintai. Kemudian Nabi ditanya, wa minar rijal, dari kalangan laki-laki siapa yang paling kamu cintai? Dari kalangan laki-laki, kita wanita. Sekarang dari kalangan laki-laki siapa? Apa jawabannya Nabi? Abuha, bapaknya. Bapaknya Aisyah. Siapa bapaknya Aisyah? Hah? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala al-Umar. Baik. Ya, ini juga merupakan bantahan telah kepada Syiah Rafidhah yang kemudian mengkafirkan Abu Bakar dan menyebutkan berbagai macam celaan kepada Abu Bakar. Sementara Nabi mengatakan orang yang paling saya cintai adalah Abu Bakar dari kalangan laki-laki. Nah, ini dalil menunjukkan apa? Boleh saja cinta kepada selain Allah selama itu tabiat manusia. Selama cinta itu tidak mempengaruhi cinta kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, baik. Al-mahabbatu ma'allah allati la tunafi mahabbat Allah. Wahia. Yang ketiga adalah cinta kepada selain Allah. Cinta kepada Allah, dia juga cinta kepada selain Allah. Yang mana cintanya kepada selain Allah itu kemudian menafikan cintanya kepada Allah. Dan cintanya kepada Allah, kepada selain Allah, itu kemudian apa? Dia juga cinta kepada Allah, cinta juga kepada selain Allah. Tapi cintanya kepada selain Allah ini akhirnya apa? Kadang-kadang dia menafikan cintanya kepada Allah. Nah, wahia an takuna mahabbata ghairillah, wahia an takuna mahabbatu ghairillah kamahabbatillah. Yang itu kata beliau, yaitu cintanya kepada selain Allah sama seperti cintanya kepada Allah, au akthar, atau lebih. Jadi cintanya kepada selain Allah sama seperti cintanya kepada Allah, atau bahkan lebih cinta lagi kepada selain Allah. Ini yang dimaksud yang ketiga. Ya. Bihaitsu dimana idza ta'aradat mahabbatullah wa mahabbatu ghairihi qaddama mahabbata ghairillah. Kata beliau, di mana tatkala berbenturan antara cinta kepada Allah dan cinta kepada selain Allah, maka dia mendahulukan cintanya kepada selain Allah. Paham ya? Jadi ketika berbenturan sekarang, ya harus memilih salah satu. Ya, salah satu yang mana yang harus didahulukan, cinta kepada Allah atau cinta kepada makhluk, maka dia memilih cintanya kepada makhluk. Inilah yang tidak boleh. Dan ini yang merusak tauhid. Bisa menafikan tauhid. Jadi ketika berbenturan antara cinta dia kepada Allah dan cintanya kepada makhluk, maka yang mana dia dahulukan? Cintanya kepada makhluk. Seperti yang contoh, ya, ada syariat Allah yang harus dilakukan, wajib dilakukan. Kemudian ada juga perintah sang istri yang harus dilakukan. Dan perintah itu bertentangan dengan perintah Allah. Maka dia apa? Dia dahulukan perintah dan istrinya karena lebih cinta kepada istrinya. Kita lihat ini tiga jenis al-mahabbah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Baik. Khotib bin Abdullah selesai ayat yang disebutkan pada bab ini. Baik. Masih ada satu hadis tadi, insyaallah taala lanjut ya. Azan dulu. Kita selesaikan satu hadis ini. Kemudian sebagai wali satu hadis lagi, satu hadis lagi dalam bab ini. Al-Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wa bisahbihi An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala, dan di dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang sahih maksudnya di sini sahih Muslim ya, sahih Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan telah mengingkari peribadatan, telah mengingkari apa saja yang diibadahi selain Allah, mengingkari peribadatan yang ditujukan kepada selain Allah, harma maluhu, maka hartanya haram, wadamuhu, darahnya haram untuk ditumpahkan, hartanya haram untuk diambil, wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla, dan hisabnya, perhitungannya itu diserahkan kepada Allah. Baik, ini hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Tariq bin Usayd. Dari sahabat Tariq bin Usayd. Baik. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari ibadah-ibadah yang ditujukan kepada selain Allah, maka darahnya haram, tidak boleh ditumpahkan, dan hartanya haram, tidak boleh diambil. Boleh diambil hartanya, terjaga darahnya, terjaga hartanya, dan hisabnya itu diserahkan kepada Allah. Baik, kita akan terangkan apa makna hisabnya diserahkan kepada Allah. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah, di dalam hadis ini Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syarat terjaganya darah dan harta seseorang. Kapan terjaga darah dan harta seseorang, itu disebutkan dua syarat. Dan seorang yang terjaga darah dan hartanya berarti menunjukkan dia muslim. Menunjukkan dia muslim. ya, yang terjaga darahnya, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya, berarti dia muslim. Kalau boleh diambil hartanya, boleh ditumpahkan darahnya, berarti dia bukan muslim. Dibanyak. Baik, maka ketika Nabi SAW menyebutkan terjaga darahnya dan terjaga hartanya, berarti itu menunjukkan muslim. Kapan dia muslim? Kapan dikatakan muslim? Kapan dikatakan bertauhid? Ketika dia memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia bersyahadat, dia mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkannya tentunya. Mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, harus ada yang kedua. Tidak boleh tidak. Apa yang kedua? Dia ingkari. Dia ingkari segala peribadatan kepada selain Allah. Kapan hanya dia lakukan yang pertama, tidak ada yang kedua, maka darahnya tidak terjaga. Hartanya tidak terjaga. Belum muslim. Dibalik. Belum bertauhid. Kapan bertauhid? Ketika dia mengamalkan yang dua. Kapan satu saja diamalkan, maka belum bertauhid. Dibalik. Baik. Khalid bin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini penting. Ini penting. Kata Syekh Shalal Fauzan Al-Hafiz, kesimpulan, anna hadzal hadis yubayyin makna tauhid. Hadis ini tadi itu menjelaskan makna tauhid. Menjelaskan makna tauhid. Sebelum kita baca, baik. Ya. Kemudian dalam hadis tadi Nabi mengatakan wa hisabuhu 'ala Allah. Hisabnya itu diserahkan kepada Allah. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia telah mengingkari sembahan-sembahan selain Allah, maka dia muslim dan bertauhid. Nah, ada orang mengatakan, dia itu mengucapkan la ilaha illallah mau menyelamatkan diri saja, pura-pura saja. Iya, mulutnya saja mulut doa, tapi dalam hatinya itu tidak mau muslim itu. Nah, maka kita katakan bahwa kita menghukumi dia sesuai zahirnya. Sesuai zahiriahnya, itu yang kita hukumi. Adapun batinnya, kita tidak kuasa. Kita tidak bisa membelah, kita tidak bisa mengetahui dirinya tidak orang. Apakah kamu sudah membelah hatinya itu orang sampai kamu tahu bahwa dia pelabuhan? Tidak. Maka kalau begitu, kita menghukumi seseorang sesuai apa? Sesuai zahirnya orang. Ketika dia telah bersyahadat la ilaha illallah dan mengingkari mengatakan yang lainnya salah, yang lainnya itu tidak boleh, yang sembahan-sembahan kepada ini tidak boleh, dia sudah ingkari, maka apa? Dia kita katakan muslim. Terjaga darahnya, terjaga hartanya. Urusan dia pura-pura, urusan dia hanya bermain-main, itu diserahkan kepada Allah. Kita tidak kuasa untuk menentukan hatinya seseorang bagaimana. Kita hanya menghukumi dunia, zahirnya, adapun batinnya, kita serahkan kepada Allah. Allah yang akan mengadilinya pada hari kiamat. Kalau betul-betul dia jujur, maka Allah balas dengan kejujurannya. Tapi kalau betul-betul dia berpura-pura, Allah akan membalas pada hari kiamat. Di balik, itu maknanya wa hisabuhu 'ala Allah. Paham ya? Baik. Jadi ini juga dalil menunjukkan kepada kita, ya kalau ada seseorang itu sudah mengatakan demikian, maka kita pegang itu kata-katanya. Tidak perlu lagi kita mengatakan, jangan sampai hatinya begitu, jangan sampai maksud, jangan sampai dalam hatinya tidak begitu, tidak perlu. Maka kita mengatakan seperti itu, dia tidak, maka sudah, seperti itulah. Adapun batinnya itu Allah yang Maha Tahu, Allah akan membalas pada hari kiamat. Baik. Ikhwani fi din rahimakumullah. Hadis tersebut tadi menjelaskan kepada kita makna tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu adalah mengucapkan la ilaha illallah dan mengkufuri segala peribadahan kepada selain Allah. Itulah tauhid. Maka kalau ketika ada seseorang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah, hanya mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian, ya, kemudian dia tidak pernah dia mengamalkan kalimat ini. Mengamalkan dalam arti apa? Dia tidak pernah menyembah selain Allah. Tetapi ketika ada orang yang melakukan kesyirikan, apa kata dia? Tidak apa-apa. Dia tidak ingkar. Faham? Dia tidak ingkar. Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Faman yaqulu la ilaha illallah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengamalkan tentunya, wa yara anna an-nasara wal yahuda al-yawma ala dinin sahih, falaysa bi muslim. Tetapi dia memandang, berpendapat bahwa orang-orang Nasara dan Yahudi pada hari ini berada di atas agama yang benar, maka dia bukan muslim. Dia bukan muslim. Kenapa bukan muslim? Karena tidak mengamalkan yang kedua, mengingkari penyembahan kepada selain Allah. Mereka yang Yahudi dan Nasara menyembah selain Allah, kemudian dia mengatakan agamanya benar, berarti dia mengingkar. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan la ilaha illallah, diamalkan untuk pribadinya, tidak pernah dia berbuat syirik. Tetapi apa? Ketika disebutkan tentang agama Yahudi dan Nasara, mereka mengatakan, ya mereka sudah benar agamanya itu. Ah, ketika dia mengatakan dia berada di atas agama yang benar, kata Syekh, pada itu sahaja muslim, bukan muslim dia. Nah, wabiyara al adiyan afkaran, siapa yang berpendapat bahwa agama-agama itu adalah afkar, pikiran-pikiran, pemahaman-pemahaman, yakhtaru minha ma yurid, yang mana seseorang itu boleh bebas memilih yang mana dia inginkan. Ya, falaysa bil muslim, maka dia juga bukan muslim. Paham ya? Ya, kalau dia mengatakan ada bebas pilih agama, agama apa saja, karena agama itu kan hasil pikiran manusia. Dia sudah mengatakan agama itu kan hasil afkar, pikiran-pikiran manusia saja. Sehingga apa? Kalau dia pikiran manusia, boleh kita memilih yang mana yang sesuai dengan akal kita. Paham ya? Nah, jadi boleh agama ini, boleh agama ini, boleh agama ini. Semuanya benar. Semuanya muslim. Semuanya agama yang sahih. Semuanya agama samawi dan seterusnya. Apakah kamu ini bukan muslim? Kenapa bukan muslim? Karena dia tidak mengingkari. Tidak ada pengingkaran terhadap penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qawl Al-Mufid Syarh Kitab Al-Tauhid. Al-Qawl Al-Mufid Syarh Kitab Al-Tauhid. Baik, dengan demikian ya, alhamdulillah selesai. Ya, selesai sudah pembahasan kita adalah tafsir tauhid wa syahadat la ilaha illallah. Kemudian kata ada sedikit, kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa syarhu hadhihi tarjamati ma ba'daha min al-abwab, dan rincian, nah, makna syarh di sini tafsir kata Syekh Al-Utsaimin, kata beliau, rincian bab ini sedikit lagi akan disebutkan pada bab-bab berikutnya. Pada bab berikutnya, dan di sini pada bab berikutnya ini mulai dari sebutkan rincian satu satu. Ini syirik, ini syirik. Harus disebutkan. Contohnya ini, contohnya ini, contohnya ini. Disebutkan. Dimulai pada bab bila syirki lafzul halqati wal khayti wa nahwihima li rabbil bala'i aw yaqdi. Termasuk kesyirikan memakai halqa. Memakai halqa, sesuatu yang mengikat, cincin atau kalung atau apa saja yang mengikat, kemudian benang-benang, ya, dengan tujuan untuk apa, melola pala. Maaf, ya, ada semua di sini. Ya Allah, ada semua di sini. Baik. Allahu a'lam bishawab. Ada orang kami ada tanggil di masjid kita ini, tapi katanya saya tidak mau datang karena kalian itu bercampur bau dengan ahwa. Bagaimana dengan ini? Suka bercampur bau di mana? Ya. Ini sering seperti ini tidak akan kita lakukan. Ada juga yang melakukan yang mengkritik. Ya kalau dikatakan campur bau, maka campur bau. Campur bau kalau dulu semua ahwa di sini juga. Ya itu kan bisa tempatnya yang sudah ada hijab. Ada hijab yang menghalangi. Maka Allah Alam, ya, kalau dia katakan campur bau, maka nah, kami belum tahu ada ulama yang mendahului pendapatnya. Kami belum tahu ada ulama yang mengkritik dan mengatakan ini campur bau, apa-apa. Perusahaan bagaimana menjunjung dan menjahit berbira untuk perayaan ini. Itulah Kristus. Bagaimana jika terpaksa karena diminta sama RT misalnya. Baik. Nah, jelas menjahit berbira untuk perayaan ini adalah Kristus. Nah, tidak boleh. Sudah jelas. Menjahit berbira untuk perayaan ini adalah Kristus. Perayaan ini adalah Kristus tidak ada dunia. Ya bukan dari Islam. Perayaan dalam Islam cuma dua. Hari raya ini. Idul Fitri dan Idul Adha saja, selainnya tidak ada dalam Islam. Ya, apalagi ini bukan perayaan Islam. Ya, sedangkan perayaan-perayaan Islam saja yang dilakukan oleh kaum muslimin yang tidak ada lainnya tidak disyariatkan. Apalagi ini bukan Islam. Baik. Maka apa saja yang berkaitan dengannya sudah dibolehkan. Baik. Misalnya tadi dia tidak, dia misalnya tidak apa? Nah. Dia tidak ikut, tapi yang seperti itu ikut menjual bendera, ikut menjual apa atributnya. Kalau seperti tadi mengucapkan la ilaha illallah tidak mengingkari, ya tidak mengingkari. Tentu mengingkari ini ya jangan. Bagaimana jika terpaksa, ya karena diminta sampai RT. Ini terpaksa ya bagaimana? Kalau di penjara, kalau di tidak mau di penjara, bisa saja. Atau diancam, hebat. Tapi kalau hanya diminta, kemudian dia bisa untuk tidak memaksa kerja. Banyak yang saja, tidak bisa. Ini yang seperti ini, asalnya ditanya sesuatu saya. Ya. Ini agak-agak luar rasanya. Berkaitan dengan pemerintah. Baik, ada pertanyaan berkaitan dengan materi satu saja. Dibolehkan kalau ada maslahatnya. Dimulaikan kalau ada maslahat. Seperti apa maslahatnya? Misalnya untuk mengatur jarak, misalnya jaraknya terlalu apa? Netek dan agak apa namanya? Agak kesulitan kita, misalnya kan? Atau misalnya, tapi tujuannya bukan untuk membatas dia keturunan, untuk mengatur saja jarak. Atau misalnya dia kalau dilari apa hamil dalam jarak yang dekat bisa berbahaya. Dokter menyarankan agar jangan naan hamil dulu misalnya dalam 1 tahun ini atau 2 tahun ini, nanti disarankan 3 tahun ke depan. Maka dibolehkan di situ untuk KB. Baik. Tapi kalau misalnya bisa mencari jalan lain, kami alami, maka itu lebih baik. Ya, kami alami itu lebih baik. Baik, seperti misalnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kunna na'zil wal Qur'an yanzil." Kata Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi, kami dulu di zaman Nabi melakukan azal. Ya, dan waktu itu Al-Qur'an turun. Masih turun Al-Qur'an. Artinya apa? Di masa turunnya wahyu kami melakukan azan. Dan tidak ada ayat yang turun untuk larangan. Tidak boleh. Tidak boleh melakukan azan. Itu termasuk cara kami alami yang dituntunkan dalam agama kita. Baik. Ya, ada pun misalnya kalau kami yang untuk membatasi keturunan, cukup dua, ini yang haram. Kalau kami yang untuk membatasi keturunan, tidak mau lagi hamil, apalagi ada orang baru menikah sudah KB. Ya. Baru menikah sudah KB. Ya, ya seperti ini haram hukumnya. Baru menikah sudah KB itu haram itu. Ya. Atau misalnya memang dia KB untuk membatasi saja. Dua saja atau tiga saja. Ini bertentangan dengan hadis. Kalau KB tujuannya untuk membatasi, ya itu saja, dan masih bisa untuk hamil dan tidak berbahaya kalau dia hamil lagi, kemudian dia kabeh dengan maksud untuk membatasi, apalagi sampai sudah memutus, maka ini haram hukumnya, dosanya. Bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Tazawwaju al-wadud al-wadud." Menikahlah kalian dengan wanita yang subur dan banyak melahirkan anak. Al-wadud dan wanita yang penyayang. Justru kita dianjurkan oleh Nabi menikah dengan wanita yang subur dan banyak melahirkan anak. Makin mukasir mukim al-umat, karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya umatku. Aku berbangga kata Nabi dengan banyak umatku. Bahkan Nabi sendiri pernah mendoakan sahabat Anas bin Malik. Nabi pernah mendoakan sahabat Anas bin Malik. Allahumma ighfir ma lahu wa waladahu wa adkhilhu jannah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah keturunannya, dan masukkan dia ke dalam syurga. Anas bin Malik, pembantu Nabi selama 10 tahun, didoakan banyak harta, banyak anak. Sehingga ahli sejarah menyebutkan bahwa anak Anas bin Malik beserta dengan cucu-cucunya itu sampai 150. Subhanallah. Ya, sampai 150 yang ini yang disebutkan oleh Nabi sejarah dalam agama kita. Baik. Jadi justru itu bertentangan. Justru dalam agama kita dianjurkan untuk memperbanyak anak. Kenapa? Karena anak itu aset kita. Ya, itulah yang akan bermanfaat di kehidupan kita pada hari kiamat. Kalau kita punya banyak anak dan semuanya soleh atau soleha, maka itu yang bermanfaat untuk kita pada hari kiamat. Ketika mereka semua soleh dan soleha, maka kita mendapatkan kebaikan yang dikumpulkan kita di alam barzah dan di akhirat. Baik. Nah, kalau sedikit anak, maka sedikit juga berdoa. Ada seorang orang tua masuk surga. Ketika dia masuk surga, diangkat derajatnya. Kemudian ditanya, "Ya Rasulullah, waalaikumsalam, anna li hadza?" Kata dia, kata orang tua itu, "Anna li hadza, ya Allah, dari mana saya bisa mendapatkan derajat tinggi ini? Padahal di dunia kurang amal saya. Kok bisa saya mendapatkan derajat tinggi, dinaikkan derajat saya?" Apa dikatakan kepada Nabi istighfar wa dikalak. Itu disebabkan karena permohonan, ya doa permohonan ampunnya anakku untukmu. Ya, ada anak kamu yang berdoa memohonkan ampunan untukmu, satu anak. Walad, satu anakmu mendoakan ampunan untukmu. Nah, bagaimana kalau banyak anak? Dua anak, tiga anak, empat anak, sepuluh anak mendoakan kita semua. Masya Allah. Jadi, tentang tadi-tadi, ya, ada ujian yang ulama, tidak dilarang secara mutlak, tidak terlarang secara mutlak. Ada waktu-waktu dilarang, ada waktu-waktu yang dibolehkan. Jelas. Allah subhanahu wa taala. Semoga Allah Alhamdulillah.